Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida ala nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah, wa akhwati fillah, wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Terakhir kita ambil adalah penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-55 dari surat Al-An'am juz yang ke-7. Sekarang kita akan masuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-56. Qala Allah taala, Allah taala berkata, "Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah qul la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin." Ayat yang mulia ini Allah taala menyatakan agar Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada orang-orang musyrikin bahwasanya sesungguhnya aku dilarang untuk menyembah menyembah berhala-berhala yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan tauhid. Kita semuanya perintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah dakwah segenap nabi dan rasul, dakwah menyeru kepada tauhid, mengesakan menunggalkan Allah taala dalam beribadah. Tidak menduakan, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Artinya, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan an i'budullah, sembahlah kalian Allah Subhanahu wa taala, ibadahilah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala, dan jauhilah taghut. Adapun tauhid maknanya para ulama telah menjelaskan untuk makna secara umum, kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin. Setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia ridha, itu juga termasuk makna tauhid. Wa illa makna yang lebih umum lagi, kalau benda mati, pohon, bulan, bintang, batu masuk dalam definisi kullu ma ubida min dunillah. Paham ya? Semua yang disembah selain Allah Ta'ala tauhid namanya. Kalau manusia disyaratkan dia ridho, kalau dia ridho disembah atau dia mengajak untuk menyembah dirinya, tauhid. Paham ya? Nah, tapi di sana ada definisi yang bagus disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengenai definisi tauhid. Apa itu? Kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu, kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Paham ya definisi tauhid? Kalau antum mau ngecek, mau lihat langsung di akhir-akhir kitab Al-Usulus Salasah, di akhir-akhir kitab Al-Usulus Salasah dinukilkan makna tauhid di sana, kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au mutar. Nah, setiap yang apa? Yang membuat nah barakallahu fikum seorang hamba melampaui batasannya, baik sesuatu yang disembah atau sesuatu yang diikuti atau sesuatu yang ditaati. Nah barakallahu fikum itu namanya tauhid. Disebutkan sesuatu yang disembah, manusia mengajak untuk menyembah dirinya misalkan, tapi syaratnya dia ridha. Oleh karena itu Nabi Isa alaihissalam, walaupun diagung-agungkan oleh orang-orang Nasara yang tidak beriman kepada Allah, bukan tauhid Nabi Isa, karena enggak ridha. Paham ya? Nah, seperti itu. Kemudian min matbu'in, yang diikuti. Seperti siapa yang diikuti? Ya seperti para ulama, kalau dia diikuti untuk selain Allah dan Rasulnya, kalau dia ridha, taghut. Walaupun ulama, muta' yang ditaati seperti pemimpin. Kalau dia mengajak untuk mentaati dirinya pada perkara yang itu berlawanan dengan Allah dan Rasulnya, maka taghut juga. Faham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi makna taghut kalau diglobalkan adalah sesuatu yang disembah selain Allah Ta'ala. Baik penyembahan tersebut bentuknya mentaati atau mengikuti atau mengibadahi. Naam, Allahul musta'an. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya agar mengatakan kepada orang-orang musyrikin, "Qul la attabi'u ahwa'akum." Katakanlah aku tidak akan mengikuti hawa nafsu kalian, keinginan kalian. Qad dalaltu idzan, kalau sampai aku mengikuti kalian, mengikuti hawa nafsu kalian, keinginan kalian, aku sungguh telah sesat. Idzan, jika demikian, wa ma ana minal muhtadin, dan aku bukan termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Menunjukkan bahwasanya kita semuanya dilarang mengikuti hawa nafsu, dilarang mengikuti akal, dilarang mengikuti pendapat-pendapat para tokoh. Ikutilah dalil, walaupun seberat apapun, walaupun banyak orang yang mencaci maki, menghina, dalil harus kita kedepankan. Sampai-sampai Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau mengatakan apa? Alaika bi asari man salaf wa in rafadaka an-nas. Alaika bi asari man salaf wa in rafadaka an-nas. Wajib atasmu untuk mengikuti jejaknya para salaf, walaupun manusia menolakmu. Manusia menolak kita, manusia menjauhi kita, manusia mereka tidak senang dengan kita. Tapi kalau al-haq yang kita ikuti, wajib kita ikuti. Enggak perlu kita takut atau minder atau semisalnya. Nah, kemudian apa kata beliau? Wa iyyaka wa ara ar-rijal. Wa iyyaka wa ara ar-rijal. Wa in zahrafuhu laka bil qaul. Ini dinukilkan al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Lum'atul I'tiqad. Bisa nanti melihat di awal-awal itu kalamnya al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Paham ya? Wa iyyaka wa ara ar-rijal, dan hati-hati kamu. Tinggalkanlah pemikiran-pemikiran para tokoh, pemikiran orang belakangan, pemikiran ustadznya, pemikiran gurunya, pemikiran syekhnya. Kalau apa? Kalau hal tersebut berseberangan dengan dalil, tinggalkan. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun mereka menghias-hiasi kesesatan pemikiran yang tidak benar tersebut dengan suatu ucapan, tinggalkan barakallahu fikum. Kenapa? Karena ucapan Nabi kita Muhammad alaihi wasallam atau ad-dalil lebih dikedepankan daripada sekedar hawa nafsu atau mengikuti pendapat para tokoh atau yang semisalnya. Na'am barakallahu fikum. Sebagaimana ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah dinukilkan dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau mengatakan, laqad dhalla man taraka haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqauli man ba'dah. Laqad dhalla man taraka haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqauli man ba'dah. Sungguh telah sesat orang yang meninggalkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan ucapan orang setelahnya. Paham ya? Datang dalil dia malah melawan. Datang dalil malah dia nyampaikan fatwa ulama. Dalilnya seperti ini, tapi kan ulama fulan berfatwa, Syekh fulan berfatwa. Ingat baik-baik, 1000 fatwa dihadapkan dengan satu dalil, 1000 tadi patah semua, terkalahkan dengan satu dalil. Jadi ahlu sunnah sepakat dalil itu Al-Quran wa sunnah, bukan fatwa ulama. Ahlu sunnah menghormati dan mengambil fatwa ulama yang tidak berseberangan dengan dalil. Ingat-ingat, satu contoh saja sebagai motivasi kalamnya Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah. Apa kata beliau? Innama ana basharun. Aku manusia biasa, kata beliau. Imam, seorang imam, Imam Malik. Pemilik Muwatta yang saat itu kitab Al-Muwatta sangat dipuji-puji oleh manusia. Paham ya? Imam Syafi'i ada menghafalnya. Ya enggak? Nah, beliau Imam Malik mengatakan apa? Innama ana basharun. Aku manusia biasa. Fangduru fi ra'yi. Perhatikanlah fatwaku, kata beliau. Perhatikanlah fatwaku, pendapatku, kata beliau. Fakullama wafaqal kitab as-sunnah fakhuduh, kata beliau. Fakullama wafaqal kitab as-sunnah fakhuduh. Selama fatwaku, pendapatku mencocoki Al-Qur'an as-sunnah, maka ambillah. Ambillah. Berarti menunjukkan apa? Sandarannya dalil. Cocok dengan Al-Qur'an, cocok dengan as-sunnah, dengan dalil, ambillah, kata beliau. Wa kullama lam yuwafiqil kitab was-sunnah fatrukuh, kata beliau. Selama pendapatku atau fatwaku tidak mencocoki Al-Qur'an was-sunnah, tinggalkanlah. Inilah orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas ketika mendapatkan perselisihan atau naam perbedaan ijtihad, pilihlah ijtihad yang benar. Pilihlah pendapat yang kuat, yang didukung dengan dalil. Jangan beralasan ini kan fatwa ulama, ijtihad ulama, jangan. Tapi dalil yang kita kedepankan di situ. Naam. Jadi kalamnya Imam Malik tadi bagus sekali ya. Kita melihat kepada dalil. Ahlus sunnah tidak bermadhab dengan madhab tertentu. Dalam artian bagaimana? Dengan madhab yang empat kemudian asabiyah fanatik dalamnya, tidak. Jadi ahlus sunnah bukan Hambali, bukan Maliki, bukan Syafi'i, bukan Hanafi, tapi Sunni Salafi. Sunni Salafi maksudnya bagaimana? Mengamalkan dan mengikuti sunnah dan meniti jejaknya para salaf. Mengambil semua madhab, pendapat semua madhab yang tidak berseberangan dengan dalil. Jadi kalau anda bertanya, antara Syafi'i atau Hambali, jangan dijawablah Syafi'i atau Hambali. Paham ya? Kalau tanya jangan ana Syafi'i, ana Hambali, jangan ana Sunni Salafi. Paham ya? Sunni Salafi. Sampai-sampai al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, la aiba man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaihi wa ta'za ilaihi. Enggak ada salahnya, enggak ada cacatnya orang yang menisbahkan diri kepada para salaf. Madhabku salafi. Madhabku mengikuti salaf, mengikuti para salaf, enggak ada salahnya. Berbangga-bangga dengannya dan menisbahkan diri dengannya, tidak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itulah ahlus sunnah. Tapi ingat, bukan semata-mata penisbahan saja, tapi amalannya. Makanya ahlus sunnah enggak perlu pakai slogan-slogan. Ya enggak? Enggak perlu pakai slogan di mobil, di motor, ditempel sana tempel sini. Sampai karena sekarang COVID-19 masker pun ada juga slogannya. RII, paham ya? Contoh saja, karena banyak di luar sana. Roja TV, masker. Bayangkan itu. Allahu musta'an, enggak perlu pakai slogan-slogan seperti itu. Amalannya tunjukkan. Nah, barakallahu fikum, sesuai dengan Al-Qur'an was sunnah. Ini sekedar selingan, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Qul ayyuhar rasul li haula'il musyrikin, wahai rasul, katakanlah kepada mereka orang-orang musyrikin, innallaha 'azza wa jalla nahani an a'budal awthan allati ta'budunaha min dunihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala melarangku untuk menyembah berhala-berhala yang kalian menyembah selain Allah Ta'ala. Wa qul lahum, dan katakanlah kepada mereka, la attabi'u ahwa'akum, aku tidak akan mengikuti hawa nafsu kalian, keinginan kalian. Qad dalaltu 'an siratal mustaqim in ittaba'tu ahwa'akum, sungguh aku telah tersesat dari jalan yang lurus apabila aku mengikuti hawa nafsu kalian, apabila aku mengikuti keinginan kalian. Wa ma ana minal muhtadin, dan aku bukan termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk kalau ngikutin hawa nafsu. Karena kebanyakan manusia, mereka mengajak kepada hawa nafsunya, mengajak kepada keinginan buruknya. Innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa manusia itu senantiasa menggiring, mengajak kepada perkara yang jelek. Oleh karena itu, jiwa kita, kita paksa, paham ya, untuk senantiasa meniti kebaikan. Dipaksa, diupayakan. Kalau tidak, ngarahnya kepada kejelekan semua. Kenapa di sini Rasulullah diperintahkan untuk apa? Tidak mengikuti hawa nafsu orang-orang musyrikin. Kebanyakan manusia, karena kebanyakan manusia apa? Sebagaimana Allah telah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, hanya mengikuti dugaan dan sangkaan saja, bukan dibangun di atas ilmu dan keyakinan. Sabda Allah Ta'ala mengatakan apa? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah. Nah, syahidnya setelahnya, iyattabi'una illadh-dhann wa innahum illa yakhrusun. Itu juga termasuk sebabnya. Jika engkau mentaati kebanyakan mayoritas orang di muka bumi ini, kalau yang kita cari banyaknya orang, ngikuti mayoritas orang, niscaya justru mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah. Kenapa demikian? Karena mereka tidaklah mengikuti kecuali hawa nafsu, dugaan, sangkaan. Jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti itu. Bayangkan, bukan dalil yang mereka ikuti. Dan tidaklah mereka kecuali apa? Melakukan kebohongan dan kedustaan. Allahul musta'an. Kita lihat ayat yang berikutnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, Qul inni ala bayyinatin min Rabbi wa kadzdzabtum bih ma indi ma tasta'jiluna bih inil hukmu illa lillah yaqussul haqqo wa huwa khairul fasilin. Masyaallah. Katakanlah kepada mereka orang-orang musyrikin untuk mengatakan apa? Untuk mengatakan apa? Diperintahkan di situ untuk mengatakan kepada orang-orang musyrikin, sesungguhnya aku di atas bayyinah, di atas petunjuk, di atas al-haq dari Rabbku. Wa kadzdzabtum bih, yang kalian justru mendustakannya. Ma indi ma tasta'jiluna bih, aku enggak punya, enggak memiliki azab yang kalian ingin segera mendapatkannya. Bayangkan ini. Rasulullah enggak bisa mengazab mereka. Rasulullah enggak bisa mengazab mereka, menyegerakan azab untuk mereka, enggak bisa. Ya Rasulullah hanya nah bisanya apa? Mendakwahkan, mengajak kepada apa? Kebenaran. Inil hukmu inna lillah, sesungguhnya hukum itu, ketetapan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum yang hakiki inilah. Yaqusul haqqo, yang Allah Taala menjelaskan dan mengkabarkan al-haq, kebenaran, wa huwa khairul fasilin, yang mana Allah Taala adalah zat yang sebaik-baik nam yang bisa memutuskan perkara hamba. Paham ya? Sebaik-baik zat yang bisa memutuskan perkara hamba, Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum di muka bumi ini, hukum di dunia ini yang paling terbaik adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bukan hukum bikinan manusia. Adapun kita hidup di negara Indonesia yang undang-undangnya bikinan manusia, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindar dan tidak mentaatinya, kecuali sumbernya paksaan atau sesuatu yang diharuskan dari mereka, urusannya bukan kita tapi mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Tetap semaksimal mungkin undang-undang bikinan manusia kita menghindar semaksimal mungkin. Karena undang-undang bikinan manusia itu bisa berubah-ubah. Paham ya? Tapi kalau Al-Qur'an dan Sunnah, tidak ada yang menandingi keduanya. Harus kita yakini itu. Nah, walaupun kita hidup di negara seperti ini, harus kita yakini. Agama Islam, undang-undangnya, peraturannya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun undang-undang bikinan manusia, kita akan melihat dan melakukannya selama tidak berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham belum? Kadangkala kita lihat undang-undang yang sifatnya rambu-rambu lalu lintas, pikir manusia kan? Tapi karena ada dalilnya untuk menjaga kebaikan dan tidak terjadi kecelakaan, kita taati. Kita pikir manusia padahal. Paham ya? Tapi kalau semata-mata kita taati semua peraturan bikin manusia, jangan. Dilihat dulu. Paham ya? Nah, seperti itu. Semaksimal mungkin kita menghindar dari undang-undang bikinan manusia yang berseberangan dengan dalil. Adapun kalau ada masalah kebaikan di balik itu karena bersandarkan dalil, seperti kalau rambu-rambu lalu lintas hijau jalan, kuning berhati-hati, ya enggak, merah berhenti, itu kalau peletakan dilihat dari undang-undang, tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam As-Sunnah. Itu yang meletakkan manusia, tapi ada apa? Keterkaitannya dengan maslahah yang tidak berseberangan dengan Al-Qur'an Sunnah, yaitu menjaga apa? Menjaga keamanan, tidak terjadi kecelakaan, tidak mendzalimi orang lain, ya enggak? Tidak terjadi kerusuhan. Coba kalau enggak ada rambu-rambu coba. Paham ya? Nah, semua jalan langsung pakai mobil, motor coba. Akan terjadi apa? Kecelakaan di mana-mana. Paham ya? Jadi kita harus bisa mengkondisikan keadaan undang-undang yang dibikin oleh manusia tadi itu. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azza wa jazakumullah. Qala al-mufassirun, asabahumullah. Qul ayyuhar rasul li ha'ula'il musyrikin. Katakanlah wahai Rasul kepada mereka orang-orang musyrikin, inni 'ala basiratin wadihatin min syari'atillah. Sesungguhnya aku di atas basirah, di atas petunjuk yang jelas ternyata. min syari'atillahi allati auhaha ilayya, dan syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah diwahyukan kepadaku. Wa dzalika bi ifradihi wahdah, yang demikian itu dengan mengesakan, menunggalkan Allah taala semata bil ibadah, dalam peribadatan. Enggak boleh menduakan, minta rezeki kepada Allah taala, minta keberkahan kerjanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang-orang awam yang jauh dari ilmu, mereka mencari jalan pintas. Mau cepat kaya, pergi ke dukun, pergi ke Mbah Fulan, Mbah Alan, datang ziarah kuburan mereka, kuburannya ditinggikan, dibangun, diplester gitu ya, langsung datang ke situ. Allah alam kuburan siapa? Paham ya? Nah, katanya Mbah Fulan, Mbah Alan, dulunya ada orangnya atau enggak, muslim atau enggak, enggak ketahuan juga. Banyak orang tertipu dengan apa? Rayuan seperti itu. Allahul Musta'an. Kalau dia ingin berhasil, sukses, menempuh apa? Ikhtiarnya dikerjakan, bukan mencari jalan pintas kemudian pergi ke dukun. Paham ya? Akhirnya apa? Biar kaya, memelihara apa? Memelihara jin, ya enggak? Nah, istilah mereka tuyul itu ya, untuk kaya biar seperti ini seperti itu termasuk kekeliruan. Berbahaya, kesyirikan sumber kehancuran. Naam. Kita lihat di sini. Waqad kadzabtum biha, dan sungguh kalian telah mendustakan hal ini. Walaysa fi qudrati inzalul adab, dan aku tidak mampu untuk menurunkan azab, kata Rasulullah SAW. Diperintahkan Allah Ta'ala untuk mengatakan seperti itu. Alladzi tasta'jiluna bihi, yang kalian ingin segera, bayangkan, kalian ingin bersegera mendapatkannya dan juga terburu-buru untuk merasakan azab tersebut. Aku enggak punya, kata Rasulullah SAW. Wa mal hukmu fita'akhuri dhalik illa illallah azza wa jal. Dan tidak ada ketetapan yang apa, yang menunjukkan apa, untuk diakhirkan adab tersebut kecuali apa, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yubayyinul haqq wa bayanan wadihan, zat yang telah menjelaskan al-haq, kebenaran dengan penjelasan yang nyata dan nampak. Wa huwa khairun man yafsil bainal haqq wal batil, yang mana dia yaitu Allah taala adalah zat yang sebaik-baik zat yang memutuskan, menyelesaikan urusan hambanya, memisahkan antara al-haq dan al-batil, biqadaihi, dengan ketetapannya, wa hukmihi, dan juga na'am barakallahu fikum, na'am hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi sebaik-baik hukum, sebaik-baik ketetapan adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berikutnya, qala Allah taala, qul law anna 'indi ma tasta'jiluna bihi laqudiya al-amr baini wa bainakum wallahu a'lamu bidh-dhalimin. Katakanlah, kalau seandainya aku punya bisa menurunkan azab yang kalian ingin segera mendapatkannya, terburu-buru ingin mendapatkannya, niscaya akan selesai urusan antara aku dan antara kalian, kalau bisa. Tapi Rasulullah enggak bisa, kan? Rasulullah enggak bisa menurunkan azab untuk mengazab orang, enggak bisa. Nah, yang bisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bidh-dhalimin, dan Allah taala adalah zat yang lebih tahu mengenai orang-orang yang zalim. Qala al-mufassirun asabahumullah, ya tafsirannya itu, qul ayyuhar rasul law annani amlik inzalal adzab allazi tasta'jiluna bihi, kalau seandainya aku memiliki mampu menurunkan azab yang kalian apa, ingin segera mendapatkannya, terburu-buru untuk merasakannya. Nah, barakallahu fikum, la anzaltuhu bikum, niscaya aku akan menurunkan untuk kalian. Wa qudiyal amr baini wa bainakum, dan akan selesai urusan antara aku dan antara kalian. Walakin, akan tapi, dzalik, itu semuanya ilallah, hanya Allah taala yang mampu. Wa huwa a'lamu bidz-dzalimin, yang mana Allah taala adalah zat yang lebih tahu tentang orang-orang zalim. Alladzina tajawazu haddahum, itu orang-orang yang mereka melampaui batasan mereka. Maksudnya bagaimana? Ya, dengan cara melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa asyraku ma'ahu ghairah, yang akhirnya mereka berbersyirik, mensekutukan Allah taala dengan yang lainnya. Allahul musta'an. Ini keadaan orang-orang musyrikun. Nah, yang mereka senantiasa mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Allah taala menyatakan, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu, dan hanya di sisi Allah kunci-kunci perkara ghaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah taala. Karena pengetahuan manusia terbatas. Nah, perkara-perkara ghaib ini, kunci-kunci alam ghaib atau perkara ghaib ini, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa saja disebutkan di antaranya di dalam Al-Qur'an Karim, ilmu ghaib tersebut beberapa. Nah, barakallahu fikum, perkara tersebut Allah taala yang tahu. Paham ya? Hamba-hambanya tidak ada yang mengetahuinya. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Dalam surat apa itu? Luqman ya. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Ya, surat Luqman ya. Ewa. Artinya apa? Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah taala ilmu tentang hari kiamat hanya di sisinya. Enggak ada orang yang tahu. Kapan hari kiamat? Jam berapa? Hari apa? Enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, Allah taala menjelaskan nih akhir-akhir surah Al-Ahzab itu di antaranya. Nah, Allah taala menyatakan yas'alukan nasu 'anil sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Katakanlah, masalah hari kiamat datangnya kapan? Itu ilmunya hanya di sisi Allah Ta'ala. Orang-orang gak ada yang tahu. Paham ya? Dan bisa jadi hari kiamat datang dalam waktu dekat. Dan memang sudah dekat hari kiamat. Cuman kapannya? Wallahu a'lam. Mulai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam diutus, itu sudah dekat atau belum hari kiamat? Sudah dekat. Sampai beliau mengatakan, bu'istu ana wassa'ah kahatain. Ini. Aku diutus, dan datangnya hari kiamat seperti ini. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dengan jari tengah. Jarak antara jari telunjuk dengan jari tengah, jauh atau dekat jaraknya antum? Dekat atau jauh ini? Dekat, karena hari kiamat sudah dekat. Cuman kapannya? Wallahu a'lam. Faham itu ya? Nah, jadi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha. Dan ilmu mengenai turun hujan siapa yang tahu? Hanya Allah Ta'ala. Manusia memprediksikan ini bulan ini akan kemarau, ini prediksinya. Ternyata hujan. Ya enggak? Bulan ini kayaknya musim hujan, ternyata masih kemarau. Karena prediksi manusia terbatas, tidak bisa memastikan. Paham ya? Allah Ta'ala yang bisa memastikannya. Kadang-kadang kan orang memprediksikan ini biasanya kalau bulan-bulan seperti ini sudah kemarau, ternyata hujan terus misalkan. Karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dianggap kesyirikan kalau seandainya dia mengatakan kita diberi hujan dikarenakan bintang ini dan bintang itu. Enggak boleh. Kalau sudah turun hujan, apa doanya? Mutirna bifadlillah. Kita diberi hujan dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hujan turun, apa doanya? Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, curahkanlah hujan kepada kami, hujan yang bermanfaat. Kan gitu. Na'am barakallahu fikum. Kemudian apa lagi? Perkara ghaib yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala setelah mengenai hari kiamat. Kemudian mengenai turunnya hujan, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Dan zat yang mengetahui sesuatu yang ada di rahim seorang wanita. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Diprediksikan dibawa ke rumah sakit USG, muncul gambarnya satu. Ternyata ketika lahiran dua kembar. Masyaallah. Mungkin enggak seperti itu? Mungkin enggak kira-kira? Mungkin. Karena Allah Ta'ala yang tahu. Paham ya? Di USG prediksikan laki-laki keluarnya anak perempuan. Ya enggak? Kadang terjadi seperti itu kan? Nah, prediksikan anak perempuan keluar laki-laki. Karena yang tahu sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kadangkala diprediksikan 9 bulan pas lahir, HPL hari perkiraan lahir, ternyata melebihi sampai 10 bulan karena belum saatnya untuk keluar. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala yang tahu semuanya ya. Manusia hanya memprediksikan, perkirakan, kadang panik, kadang cemas, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan. Kemudian apalagi? Perkara ghaib setelahnya yang tahu hanya Allah Ta'ala. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tidak ada seorang atau satu jiwa pun yang tahu apa yang akan menimpa dirinya di hari esok. Sekarang kita tahu kalau kita belajar di sini misalkan, tapi hari esok tahu enggak kita? Enggak tahu kepastiannya, cuman memprediksikan lah besok kerjalah. Besok kerja hari Sabtu gajian misalkan. Ternyata besoknya sakit, enggak berangkat kerja. Karena kepastiannya tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Besoknya cuacanya kayaknya seger ini kayaknya. Jualan susu sapi ini kayak laris nih kayaknya. Prediksi aja, contoh ya, prediksi. Ternyata apa? Ternyata laris beneran, alhamdulillah. Paham ya, takdirnya sudah. Karena apa? Karena itu semuanya barakallahu fikum, perkara di hari esok itu yang tahu hanya Allah Ta'ala. Makanya jangan bermudah-mudahan langsung beli kapling untuk kuburan. Kapling makam itu ya, beli kemudian untuk kuburan si fulan, kapling. Ternyata meninggalnya apa? Dia meninggalnya enggak di Indonesia. Umrah meninggal di Saudi, dikubur di sana. Kaplingnya di Indonesia masih utuh. Kapling apa kuburan itu? Paham ya? Kan enggak tahu kapan matinya kan? Ayat yang berikutnya. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Wa ma tadri bi ayyi ardin tamut, dan kamu enggak tahu di bumi yang mana kalian akan mati. Kita enggak tahu kan? Kadang kita mungkin sudah mempersiapkan lah, taruhlah sudah apa istilahnya, belilah kaplingan untuk kuburan nanti untuk kalau kita mati. Paham ya? Ternyata kita meninggalnya enggak di bumi itu gitu loh. Di kampung sebelah atau di tempat yang mana yang lain, kan gitu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, itu sekedar selingannya. Nah, mengenai hal tersebut, kita lihat lagi. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan dialah zat yang mengetahui apa-apa yang di daratan dan lautan. Kita enggak ada yang tahu ya, di lautan itu mulai dari ikan yang kecil sampai besar itu ada gitu loh, pausnya, hiunya, lumba-lumbanya, banyak sekali. Tahu hanya Allah Ta'ala jumlahnya berapa, ngasih makannya, rezekinya siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, masyaallah. Tidak pula daunan yang berguguran itu pun tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Antum tahu enggak kira-kira? Sekarang di depan rumah antum ada pohon mangga taruhlah. Berguguran daunnya jumlahnya berapa, tahu enggak kira-kira? Enggak tahu, ngitung aja belum tentu sempat. Ya enggak? Allah Ta'ala tahu. Dalam sekejap tahu semuanya. Seluruh dunia, semuanya. Seluruh alam semesta tahu. Mulai berapa jumlahnya, daun apa, pohon apa, tahu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Wala habbatin fi dhulumatil ard, masyaallah. Tidak pula biji-bijian yang ada di kegelapan bumi. Antum nanam jagung, ketika nanam antum lihat jagungnya, tapi kalau di dalam tanahnya tahu enggak jagungnya ngapain? Paham ya? Pertumbuhannya tahu enggak? Enggak tahu kan, tahunya sudah tumbuh baru oh ternyata gitu. Paham ya? Allah Ta'ala tahu gitu ya. Biji-bijian yang ada di dalam bumi ini Allah Ta'ala tahu. Wala ratbin wala yabisin, baik itu yang basah maupun yang kering, tahu semuanya Allah Ta'ala. Dan itu semuanya apa? Illa fi kitabim mubin. Tercatat semuanya di dalam Lauhil Mahfudz. Semua sudah tercatat. Qala al-mufassirun asabahumullah wa 'indallahi jalla wa 'ala. Atau wa 'indallahi jalla wa 'ala mafatihul ghaib, dan hanya di sisi Allah Ta'ala kunci-kunci perkara ghaib. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Ay khazainul ghaib, pembendaharaan perkara ghaib yang tahu hanya Allah Ta'ala. Ya la ya'lamuha illahu, tidak ada yang tahu perkara ghaib kecuali Allah Ta'ala. Lah kalau ada orang yang dikenal paranormal, pernah dengar enggak paranormal itu nebak kadang kan? Mobilku hilang, Mbah. Di mana? Ketika daurah kemarin katanya, Mbahnya nebak. Nih, kami sudah bantu tapi 150 juta katanya. Mobilnya harganya 500 juta, mobil mewah. Paham ya? Kata dia sama Mbah ini di bagaimana caranya itu minta bantuan jin ya. Ditebak sama Mbahnya. Mobil yang mana ya? Kata Mbah, kemarin ketika daurah mobilnya hilang, Mbah, katanya. Ini baru awal ngaji, pun ngaji, ini masih ada pemikiran syirik gitu ya. Ini contoh aja. Langsung Mbahnya tadi apa? Menebak mobilnya warna hitam, di belakangnya ada stiker RII misalkan. Tahu dia. Wah, ternyata cek bener. Ini apa namanya? Ujian. Ujian dari Allah Ta'ala, dia lebih percaya dengan Mbah dukun tadi atau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang gitu. Penebak-penebak paranormal itu kadang pas gitu loh. Paham ya? Karena disebutkan dalam hadis, jin atau setan itu mencuri pendengaran dari langit. 600 kabar yang benar cuma satu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kadang-kadang benar, itu ujian. Paham ya? Ditebak, cek ternyata benar. Mobilnya hitam, mereknya Avanza, ada stikernya belakangnya. Sesuai dengan apa yang tebak oleh Badukun tadi itu. Ini ujian. Contoh aja itu ya, barakallahu fikum, Allah musta'an. Jadi menunjukkan bahwasanya kalau ada seperti itu ujian, bukan bahwasanya Mbah Dukun itu mengetahui perkara ghaib. Allahu musta'an. Wa minha ilmu sa'ah, di antaranya ilmu tentang hari kiamat. Wa nuzulul ghaiz, turunnya hujan. Wa ma bil arham, dan apa yang ada di rahim seorang wanita, wal kasab fil mustaqbal, dan penghasilan di hari apa yang akan datang. Enggak ada yang tahu kan? Orang ketika kerja kadang-kala gajinya dapatnya sedikit, kadang banyak, di hari yang akan datang enggak tahu dia. Wa makanu mautil insan, dan tempat matinya manusia, tahu enggak kita? Enggak tahu kan? Pengennya mau meninggal, nah barakallahu fikum, di kampungnya sendiri, ternyata dia lagi umroh, lagi haji atau berangkat ke Yaman meninggal di sana. Mungkin terjadi seperti itu ya. Naam. Wa ya'lamu kullama fil bari wal bahr, dan Allah Ta'ala mengetahui semua yang ada di daratan dan lautan. Tahu semuanya. Wa ma tasqutu min waraqatin min nabatin illa ya'lamuha, tidak pula daunan yang berguguran. Antum tahu daun enggak antum? Yang berguguran itu Allah Ta'ala tahu jumlahnya. Tahu jumlahnya, bayangkan. Masya Allah, na'am. Fa kullu habbatin fi khafayal ard, semua biji-bijian yang ada di dalam bumi tersembunyi Allah Ta'ala tahu. Wa kullu ratbin wa yabisin, dan setiap yang basah ataupun yang kering Allah Ta'ala tahu. Naam. Musbatun fi kitabin wadihin la labsa fi. Apa? Telah ditetapkan semuanya di dalam kitab yang jelas dan gamblang, tidak ada keraguan. Wa huwal lauhul mahfuz, yaitu kitab lauhil mahfuz, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, innallaha qad kataba maqadir al khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana, sesungguhnya Allah Taala telah mencatat takdir makhluk-makhluknya sebelum Allah Taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun. Sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah Taala sudah mencatatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal afiyah fid dunya wal akhirah, walhamdulillahirabbil alamin.